بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزاكم الله، الحمد لله، شكر dan تحميد senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala رب العالمين yang telah menganugerahkan kepada kita ragam kenikmatan, baik yang sifatnya lahiriah ataupun yang sifatnya batiniah. Di antara kenikmatan Allah Azza wa Jal yang begitu besar kepada kita, terutama bagi kaum muslimin, wabil khusus untuk ahli sunnati wal jamaah salafiyin, ialah nikmat talabul ilmi syar'i, kenikmatan untuk bisa mencari menuntut ilmu syar'i, ilmu al-kitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kenikmatan untuk bisa duduk bersimpuh di hadapan ahlul ilmi, para ulama dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, para ulama salafiyin yang memberikan bimbingan-bimbingan syar'i kepada kita semua. Terutama secara khususnya khonafitina azakumullah, pada kesempatan hari-hari ini berkesempatan untuk bisa menghadiri daurah masyayikh yang ke-11 kali ini. Fanaqulu lakum, kita mengatakan kepada antum sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban ya tullabul ilm, selamat datang wahai para tullabul ilm di riyadil jannah, di taman-taman surga, di halaqa-halaqa ilmu, di majalisil anbiya'i wal mursalin, di majlis-majlisnya para anbiya' wal mursalin, di majalisil kiram, di majlisnya orang-orang yang mulia dari kalangan warathatul anbiya'i wal mursalin, pewaris-pewaris nabi dan rasul, yakni para ulama'un salihin. Ikhwanabitina azakumullah, yang antum lakukan sekarang ini dan hari-hari berikutnya terkait dengan acara daurah ini merupakan amal yang begitu besar amal yang begitu mulia, diridhai oleh para malaikatul kiram, dan sebelumnya tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadisnya yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub wa fi lahdin ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada para thullabul ilm, para pencari ilmu, dikarenakan ridha dengan apa yang dia lakukan, ridha dengan apa yang dia cari. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, beliau menyatakan, kafa bihim syarafa, cukuplah ini semua sebagai kemuliaan, keutamaan bagi para thullabul ilm, dikarenakan apa yang mereka cari, apa yang mereka tuntut, apa yang mereka lakukan, diridhai oleh para malaikatul kiram, para malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang al-muqarrabun, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwan fillah azzakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam juga dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam secara khusus memberikan bisyarah azimah, kabar gembira yang begitu besar bagi para thullabul ilm, para pencari ilmu, terkhusus orang-orang yang melakukan rihla ilmiah, melakukan sulukun, menempuh sebuah perjalanan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu padanya, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan bagi dia dengan itu jalan menuju kepada surga. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan bahwasanya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man salaka tariqa, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ini meliputi dua perkara. Yang pertama ialah sulukun hissi, betul-betul menempuh jalan, safar, bepergian menuju ke halaqah-halaqah ilmu, ke majelis-majelis ilmu, ke masjid-masjid yang di dalamnya disampaikan ilmu. Rihlah ilmiah dari rumah ke masjid, dari rumah ke sebuah tempat, dari tempat-tempat yang berjauhan datang ke sebuah halaqah ilmu. Sulukun hissi termasuk dalam riwayat ini. Dan yang kali pertama yang dimaukan dengan secara langsung datang ke tempat-tempat ilmu dalam rangka untuk iltimasul ilm, mencari ilmu. Dan yang kedua ikhwan fillah azakumullah ialah sulukun ma'nawi, menempuh secara makna, yakni dia melakukan berbagai macam upaya untuk mendapatkan ilmu syar'i tadi. Mendengarkan ceramahnya, dan bisa hadir di halaqahnya, streaming, relay dari jauh, atau mencatat, atau menghafal, atau memurojaah, segala upaya untuk mendapatkan ilmu tadi, maka dikatakan salaka tariqa, termasuk di dalam hadis ini. Ikhwanuddin azakumullah, keutamaan yang disebutkan dalam riwayat ini ialah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya dengan itu, dengan upayanya tadi, jalan menuju ke dalam surga. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah juga menjelaskan riwayat ini, lafaz ini mengandungkan banyak makna. Globalnya qanatina azakumullah meliputi kemudahan-kemudahan di dunia dan kemudahan-kemudahan nanti di yaumul qiyamah. Kemudahan-kemudahan di dunia ialah Allah azza wa jalla akan memudahkan bagi dia jalan untuk mendapatkan ilmu yang dia cari. Dikasih kemudahan tashil, taisir, litahsilil ilm. Kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang dia maksud. Ilmu syar'i. Yang kedua, ikhwanatina azakumullah, ialah mendapatkan taufiq minallah. Taisir, kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jal untuk mengamalkan ilmu tadi. Mengamalkan ilmu tadi yang dengan itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Dan dengan rahmat Allah semata dia akan dimasukkan dalam surganya. Yang ketiga pula, barakallahu fikum, ialah akan dibukakan, akan dimudahkan untuk dia abwabul ilm, pintu-pintu ilmu-ilmu yang lainnya. Semakin dia mengkaji sebuah ilmu, akan terbuka di depan dia ilmu-ilmu yang lainnya yang sebelumnya belum pernah terbetik dalam benaknya. Itu semuanya kemudahan-kemudahan di dunia ini. Di yaumul qiyamah nanti, dia akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeberangi sirat, menyeberangi jembatan yang dipentangkan di atas punggung-punggung jahannam yang dilewati nanti oleh setiap insan. Ujungnya surganya Allah. Ada yang selamat, ada yang terjerembab dalam neraka jahannam di bawahnya. Orang-orang yang semasa hidupnya, semasa di dunia ini, salaka tariqa, menempuh jalan hissi au ma'nawi au kilahuma untuk mencari ilmu, dia melengkiamah nanti akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melewati sirat tadi dan diselamatkan oleh Allah azza wa jal, dan dia dimasukkan dalam surganya. Dalam surganya. Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala membuat sebuah kesimpulan bahwasanya talabul ilmi aqrabu turuqil musilati ilal jannah. Yang namanya talabul ilm itu jalan pintas menuju ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Maka barang siapa ikhwanatina azakumullah yang mendambakan surganya, mendambakan jannah, surga Allah Azza wa Jal dengan cara yang syar'i, dengan cara yang cepat, dengan cara yang pintas, fa'alaihi bitalabil ilm, maka wajib atasnya menimba ilmu agama Allah, wajib atasnya untuk menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ikhwanatina azakumullah, huna tanbih, di sini ada sebuah tanbih penting yang disebutkan dalam riwayat ini. Keutamaan-keutamaan yang dibawakan tadi, ikhwanatina azakumullah, ada qaidnya, ada ketentuannya. Rasul mengatakan yaltamisu fihi ilma, dia mencari, iltimas itu mencari-cari yang namanya ilmu tadi. Maka ikhwanatina azakumullah, pada kesempatan yang begitu besar, begitu mulia ini, pada majelis-majelis masyayikh nanti, di daurah-daurah ini, atau daurah-daurah sebelumnya, atau daurah-daurah setelahnya, atau ketika itu datang ke majalisul ilm, baik skala kecil, ataukah sedang, ataukah besar semacam ini, maka tujuan kalian datang di sini adalah untuk talabul ilmi, untuk iltimasul ilmi. Yang namanya talab itu mencari, menuntut. Iltimas itu mencari-cari yang namanya ilmu tadi. Hanafdina azakumullah, wa min turari darsi syekhina Usama al-Amri hafizahullah bil ams, di antara mutiara-mutiara indah yang kita dapatkan dari pelajaran Syekh Usama al-Amri pada dars Kitabul Buyu' kemarin, membawakan sebuah kalimah azimah, kalimat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang pantas untuk dicermati, dihayati oleh kita semua. Beliau mengatakan, inna muhibbi al-ilm kathir, walakin tullab al-ilmi qalil. Sesungguhnya, Para pecinta-pecinta ilmu itu banyak. Orang yang suka ilmu, senang ilmu itu banyak. Tetapi thullabul ilm qalil. Pencari ilmunya sedikit. Bedakan antara mahabbah wa talab, kecintaan dan mencari. Lu menyatakan semata-mata cinta, semata-mata senang untuk berilmu, senang untuk mencari ilmu, baru senang, itu belum mendatangkan ilmu tadi. Baru senang atau baru suka, ilmunya belum datang. Dalam perkara ilmu, tidak semata-mata cinta, tidak semata-mata kamu senang untuk ilmu, kepada ilmu. Tetapi yang dituntut ialah, dan itu yang datang dalam sekian banyak dalil, ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW terkait dengan masalah ilmu. Yang dituntut adalah talabul ilmi, mencari, bukan semata-mata cinta, mencari. Mendatangi halaqah demi halaqah, majelis demi majelis, membaca, menelaah, mengkaji, menghafal, murojaah, mencari. Ini perkara penting yang harus diingatkan. Ifanatina azakumullah. Majelis besar semacam ini, yang insyaallah ta'ala sampai detik ini, tahunan dan yang ke-11 kali ini, ini merupakan momen-momen penting, momen besar untuk kalian semua, wahai para ikhwah, mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Tetapi kalian harus menjadi talibul ilm, bukan sebagai muhibbul ilm semata. Harus menjadi pencari ilmu, bukan pencinta ilmu. Kedatangan kalian kemari dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam pulau, dari Nusantara, datang ke Bantul ini, jangan punya niatan apapun kecuali talabul ilm, mencari ilmu. Datang kemari bukan dalam rangka untuk tradisi tahunan daurah masyayikh. Enggak dapat apa-apa. Walaupun aku menempuh jalan yang begitu jauh, dari ujung Sabang sana, dari ujung Merauke sana, kesini hanya dapat tradisi tahunan daurah masyayikh. Berarti masih punya mahabbah, belum punya talab. Biasanya ketika datang jadwal taklimnya, yang lainnya begitu semangat masuk ke dalam masjid di depan, yang dia masih leha-leha, santai. Diumumkan oleh panitia masuk ke dalam masjid, santai. Kenapa? Si reuni dulu. Ada janjian sama teman dulu di luar sana. Ya, sudah mulai itu. Ya, tenang saja. Tidak punya yang namanya ghirah, kesemangat, hirs, kecemburuan untuk talab. Untuk talab. Menimba dan mencari ilmu. Mahabbah luar biasa. Sampai dibelan-belani dari Sabang kemari, dari Merauke kemari, dari Sumatera kemari, Sulawesi kemari, Kalimantan kemari. Dibelan-belani. Mahabbah, talabnya belum. Yang lain pada talabul ilmi bersimpuh di depan para masyayikh, para asatidah, dia santai. Jangan seperti itu. Jangan pula barakallahu fikum datangnya antum ke tempat-tempat seperti ini semata-mata untuk mendapatkan pendapatan tahunan. Ingat, semata-mata mendapatkan pendapatan tahunan. Besar Ustaz, setahun itu untungnya Ustaz itu bisa berleha-leha selama 2 tahun. Ya, maksudnya standar bulanannya biasa. Labas, tijarah mubahah. Yang namanya jual beli itu perkara yang mubah. Tapi ingat, kedatangan kita ke sini tujuan utamanya bukan untuk mahabbatul ilm, bukan semata-mata cinta ilmu, tapi talabul ilmi. Talabul ilmi. Orang yang punya semangat talabul ilmi, walaupun bawa dagangan, begitu waktunya taklim, tutup. Tidak usah pakai diwuru-wuru. Bahkan tutupnya itu bukan ketika ada pengumuman panitia, ngerti. Jam sekian, jadwalnya Syekh Fulan. Berarti sebelumnya harus persiapan. Tutup, persiapan depan. Masya Allah, itu talabul ilmi. Bukan mahabbatul ilmi semata. Barakallahu fikum. Semangat. Selesai, jeda, balik lagi. Buka lagi. Ada yang komentari. Itu mau dapat apa kalau bukanya cuma pas waktu-waktu senggang kayak begitu. Ya akhi, rizik minallah. Rezeki itu minallah, bukan karena buka tutup. Buka, dapat rezeki, tutup, tidak ada rezeki. Lah, rizik minallah. Hatta antum bukanya hanya jam-jam istirahat. Tidak ada taklim padanya, antum buka. Pas ketemu cuma setengah jam, satu jam, antum buka. Rizik minallah. Pur, datang semua. Yang ini buka terus non-stop. Waktunya taklim. Nongkrong. Di belakang sana ya. Yang lain berangkat taklimnya gini. Nongkrong. Punya mahabbatul ilm, tapi enggak punya talabul ilm. Jangan dikira dengan buka terus tadi itu, rezekinya terus berdatangan. Belum tentu, itu semuanya rezeki minallah. Camkan baik-baik. Keutamaannya itu ya Ifan, ada qaidnya. Yaltamisu fihi ilma. Yang lainnya semangat. Talabul ilmi Ustaz. Datang ke masjid. Datang ke masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, ternyata masjidnya cuma dijadikan sebagai tempat istirahat. Ketika di tempat luar sana, gak ngantuk. Bergas, segar, Masya Allah. Begitu, begitu datang ke masjid, zen masjidnya, Masya Allah. Pas di dekat kipas angin atau apa gitu. Bersandar, tidur. Ustadznya berapi-api ngomongnya. Wasyekhnya juga berapi-api ngomongnya. Penerjemahnya bersemangat untuk menerjemahkan. Santai dia tidur. Lebih zen istirahat di masjid daripada di tempat-tempat luar itu. Yang ada manfaatnya. Masih punya mahabbatul ilm. Belum talabul ilm. Yang namanya talab itu ada semangatnya, ada sungguh-sungguhnya. Upaya untuk salaka tariqannya itu. Mendengarkan dengan seksama. Ditulis faedah-faedah yang ada. Dimurojaah kembali. Betul-betul hers, semangat yang luar biasa. Barakallahu fikum. Talabul ilm. Di antara juga barakallahu fikum. Dari mutiara-mutiara indah faedah ilmiah yang kita dapatkan juga dari Syekh Usama Al-Amri ketika memberikan mukaddimah untuk pelajaran kitab I'tiqadu Ahli Sunnah karya Al-Ismaili rahimahullah, membawakan kisah-kisah yang menakjubkan dari salafun salih bagaimana semangat mereka dalam talabul ilm. Dan yang disebutkan itu semangatnya para syuhar, semangatnya para sibyan, semangatnya anak-anak kecil dalam talabul ilm. Beliau membawakan biografinya Al-Ismaili rahimahullah, wa min ajibi amrih, termasuk keajaiban biografinya Al-Ismaili ini barakallahu fikum iyalah. Ketika dia masih kecil. Masih kecil ya, mau sekian tahun, masih sobi. Datang kepadanya berita kematian salah seorang ulama ahli hadis pada masanya. Kalau saya enggak salah ingat, Muhammad bin Abil Hussein Ar-Razi. Ini masih kecil. Datang kepadanya berita kematian beliau ini, alim besar pada masanya, ahli hadis pada masanya. Mada sana? Apa yang beliau lakukan di khanamatina azakumullah oleh Ismaili Saghir ini. Ismaili kecil ini. Dia mengatakan, fadakhaltu dar. Saya pun langsung masuk rumah. Wabakaitu. Saya menangis dalam rumah sejadi-jadinya. Sampai robek-robek gamisku. Kemudian saya taburkan pasir di kepalaku. Ini tindakan yang katanya Syekh memberikan komentar, ini tindakan yang enggak diizinkan dalam agama. Tapi mazhur di kalangan masih kecil ketika itu. Al-Ismaili. Syahidnya semangatnya itu. Masuk ke dalam rumah nangis sejadi-jadinya. Sampai terobek-robek gamisnya. Kepalanya dikasih pasir. Kumpul semua keluarganya ini. Malak. Ma'asobak. Ada apa kamu? Apa yang menimpa kamu kok seperti ini? Dia mengatakan. Mana'tumunir rihlata ila Muhammad bin Abil Husain al-Razi. Ini karena gara-gara kalian melarang saya untuk rihlah. Menuju ke majlisnya Muhammad bin Abil Husain al-Razi. Nangisnya itu karena mati. Beliau telah wafat. Tidak punya kesempatan lagi untuk menimba ilmu dari beliau. Gara-gara kalian. Keluarganya jadi gitu. Akhirnya mereka memberikan izin kepada beliau untuk rihlah ilmiah. Kepada ulama-ulama ahli hadis yang lainnya. Masih sahir. Apalagi ketika sudah besarnya. Al-Imam Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Mughith juga menceritakan sebuah kisah yang dikatakan min a'jabi ma ruya min as-salaf fi hadzal bab, termasuk kisah yang paling menakjubkan yang diriwayatkan dari salaf dalam bab ini, juga dari Syekh Al-Amri faedahnya. Disebutkan bahwa disebutkan terkait dengan tarjamannya Yazid bin Harun, salah seorang alim pada masanya. Beliau ini seorang alim besar yang majlisnya itu didatangi oleh para thullabul hadis dalam jumlah yang sangat besar. Berduyun-duyun berdesakan untuk mendapatkan ilmunya beliau. Suatu kali ketika para thullabul ilm, para pencari ilmu ini, para pencari hadis berdesak-desakan ke tempatnya beliau, ke majlisnya beliau. Ada satu orang anak kecil, sobi. Terjatuh, terinjak-injak kakinya mereka. Karena saking padatnya itu. Al-Imam mengerti. Beliau mengatakan, ittaqullah wanzuru hala sabi. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Lihat bagaimana kondisi itu anak. Fanadharu ilaih. Maka mereka berlangsung menyikir dan menyaksikan bagaimana itu anak. Ternyata anak kecil tadi itu barakallahu fikum sudah tergeletak telentang begitu. Terinjak-injak oleh kakinya banyak orang. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Aba Khalid zidnah. Ya Aba Khalid. Itu kunyanya Yazid. Ya Aba Khalid zidnah. Sambil telentang begini. Ya Aba Khalid, tambah lagi riwayatnya. Tambah lagi riwayatnya. Ya subhanallah kata Syekh. Katanya Yazid bin Harun rahimahullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qad balagha hadha as-sabi hadha al-maghlab hadha al-mablagh. Qad balagha hadha as-sabi hadha al-mablagh wa talaba min az-ziyadah. Belum mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini anak sudah mendapatkan kondisi yang seperti itu, terinjak-injak seperti itu, malah minta tambahan hadis dari kami. Luar biasa. Sabiya ikhwan, bukan semata-mata muhibbul ilm, bukan semata-mata cinta ilmu, tapi talabul ilm, betul-betul mencari ilmu, sungguh-sungguh semangat untuk mendapatkan ilmu tadi. Wahuwa sabi. Bagaimana kiranya dengan yang lebih besar daripada mereka, barakallahu fikum. Al-maksud barakallahu fikum iyalah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang kita bacakan tadi, keutamaan-keutamaan para thullabul ilm, dan juga hadis-hadis yang lainnya yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan thullabul ilm, itu semuanya ditujukan kepada para thullab, para pencari ilmu, bukan semata-mata muhibbul ilm, para pecinta ilmu. Fakunu min thullabi. Maka jadilah kalian semuanya ikhwan fillah azzakumullah dari para pencari ilmu, terutama dalam daurah kali ini. Jangan engkau relakan kesempatan yang mulia ini, kesempatan emas semacam ini pahala besar semacam ini hilang semata-mata dengan urusan duniawi, hilang dengan semata-mata niatan tradisi, hilang dengan tujuan-tujuan yang lainnya yang menghilangkan keutamaan-keutamaan tadi. Barakallahu fikum. Wis kadung capek, dipolkan sekalian pahalanya itu. Jangan sudah capek keluar biaya, tidak ada gunanya apa-apa dikarenakan tidak mendapatkan keutamaan ilmu tadi. Barakallahu fikum. Lanjut, apa sudah? Loh, kajian intinya bukan sekarang. Sebentar lagi insyaallah taala. Lanjut apa sudah? Terus, panjang ya Ivan? Masyaallah. Tayyib khanafdin azakumullah. Ini sebenarnya mukadimah. Mukadimah yang saya sampaikan kepada antum terkait dengan masalah niat. Kemari niatnya adalah untuk talabul ilmi syar'i. Ikhwanuddin azakumullah. Ketika antum memiliki niatan tadi, niat untuk talabul ilmi, betul-betul untuk mengkaji, memahami agama Allah yang mulia ini, antum cari, antum tuntut dengan penuh semangat. Antum niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Hanya mengharapkan wajah Allah semata. Ihtisabul ajr indallah. Semata-mata mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilmi bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sum'ah, bukan dalam rangka untuk kemasyhuran atau ketenaran, atau supaya dikatakan sebagai talib ilm, atau supaya nanti menjadi ustaz besar, atau semisalnya, atau kedudukan, atau harta, atau tahta, atau wanita, atau yang lain-lainnya. Antum niatkan lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Dan yang kedua, dalam talabul ilmi ini, antum menempuh jalannya para ulama, menempuh jalannya para masyaikhus sunnah, menempuh jalurnya salafuna salih, yaitu ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam fi talabil ilm. Punya semangat ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam talabul ilmi. Ilmu yang antum cari ini, semangat yang antum punya ini, barakallahu fikum, akan menyelamatkan antum semua insyaallah taala dari berbagai macam al-fitan, dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Fitnah apapun. Fitnah syahwat terkait dengan kemaksiatan-kemaksiatan, terkait dengan dosa-dosa, kefasikan dunia yang melalaikan, tahta yang diharamkan yang melalaikan, ataupun fitnah syubhat, kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat, syubhat-syubhat yang ada. Antum akan terselamatkan dari semua tadi. Dari semua tadi. Di antara kaidah azimah, kaidah besar yang ma'rufah dan masyhurah di kalangan salafun salihin di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, terutama fitnah-fitnah akhir zaman seperti kondisi zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, ialah al-iqbalu ala talabil ilm. Fokus semangat untuk mencari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ilmu. Semua terkait dengan ilmu. Semakin dahsyat fitnahnya, semakin besar fitnahnya, semakin bergelombang fitnahnya, semakin semangat antum talabul ilmu. Semakin semangat antum tafaqquh fiddin. Semakin semangat untuk berkaitan dan berhubungan dengan perkara ilmu. Ilmu, talabul ilmi, majalisul ilmi, para ulama. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Bitaufiqillah wa idznihi insyaAllah ta'ala. Wa dhalika min wujuh. Itu bisa kita tinjau dari beberapa sisi. Ilmu syar'i. Ini termasuk upaya untuk menjaga kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, fitnah-fitnah yang ada. Al-wajhul awwal, yang pertama barakallahu fikum, ialah apa yang terjadi pada salafun salihin ketika mereka dihadapkan kepada sebuah fitnah besar, terutama fitnah bainal muslimin. Mereka bisa menyelesaikannya dan menyelamatkan diri daripadanya dengan satu hadis, dengan satu ilmu, dengan ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam sekian banyak kesempatan, kondisi, kasus. Di antaranya fanatina azzaikumullah ialah fitnah besar di kalangan kaum muslimin pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang ma'ruf dalam sejarah fanatina azzaikumullah, ada kisatul jamal, ada kisah siffin. Barakallahu fikum. Mereka semua terselamatkan dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu syar'i. Yang paling agung sanatina azakumullah ialah pada peristiwa setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, digantikan oleh putranya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam tarikh, barakallahu fikum, yang namanya fitnah masih berlangsung ketika itu. Bahkan semakin meruncing, semakin memanas. Al-Hasan bin Ali yang menggantikan ayahnya di Kufah, di Irak. Di sana ada sahabat yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma di Syam. Seperti yang digambarkan dalam sejarah. Dua pasukan besar kaum muslimin yang hendak berperang. Ini fitnah. Pasukan Irak dan yang bersama dengan mereka, di sekitar mereka, bersama dengan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Pasukan Syam bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Ini fitnah di kalangan kaum muslimin. Fitnah yang begitu besar, melibatkan khiyarun nas, orang-orang yang terbaik ketika itu. Fitnah. Mendapati kondisi yang demikian, sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ahlu teringat. Teringat satu hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bergegas dia menuju kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, sambil menyatakan, ya Hasan tanazal, ya Hasan tanazal, wahai Hasan, kamu turun dari masalah ini, kamu mengalah dari masalah ini. Aku pernah mendengar kakekmu Rasulullah alaihi salatu wassalam, suatu kali beliau di atas mimbar menggendong kamu yang masih bayi ketika itu, sesekali melihat kepada kami para sahabat, sesekali melihat kepada kamu. Dan kakekmu menyatakan, inna bni hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini, cucuku ini seorang tokoh besar, seorang sayyid. Wala'allallaha yuslihu bihi bainal fi'atainil azimataini minal muslimin. Dan Allah pasti, la'alla minallah itu wajibah, pasti Allah azza wa jal akan mendamaikan melalui putraku ini, cucuku ini, di antara dua pasukan besar dari kalangan kaum muslimin. Ini saatnya. Tanazal ya Hasan. Satu hadis. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma langsung menerimanya. Mengamalkan sabda Rasul ini. Plus keutamaan Hasan ketika itu radhiyallahu ta'ala anhuma. Langsung beliau mengumumkan pengunduran dirinya dari perkara ini dan menyerahkan semuanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kaum muslimin senang dengan keputusan ini. Ahlu sunnati wal jamaah senang dengan keputusan ini. Tidak kepingin fitnah. Yang paling tidak suka dengan keputusan ini dua firqah, Khawarij dan Syiah. Tidak suka dengan ini. Tidak peduli. Beliau mengundurkan diri, menyerahkan semuanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Maka akhirnya terjagalah darah-darah kaum muslimin yang tadi dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah besar. Allah selamatkan mereka semuanya dengan satu ilmu, satu hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Muslimin yang tadinya centang perenang, fitnah demi fitnah yang begitu dahsyat, yang begitu besar, bersatu dengan satu pemimpin, awwalu mulukil Islam, raja Islam yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam sejarah itu terjadi pada tahun 40 Hijriah, dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Satu ilmu ya. Ya adalah ilmu. Barakallahu fikum. Demikian pula yang lain-lainnya. Yang lainnya lagi barakallahu fikum ialah pada waktu munculnya Sekte Qadariyah di Basrah. Yang kali pertama memunculkannya seseorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Menyatakan bahwasanya Al-Amru Unuf. Perkaranya baru. Yakni Allah Azza wa Jal baru mengetahui sesuatu setelah terjadinya. Ini mengingkari ilmu Allah Azza wa Jal yang syamil, yang kamil, yang meliputi segala sesuatu. Yang mengucapkannya ini bukan orang sembarangan. Disifati oleh para tabi'in ketika itu. Yataqaffaruna al-ilm. Mereka dulu adalah orang-orang yang menimba ilmu. Mengerti sedikit ilmu. Baca Quran. Tapi punya pemahaman yang sesat. Al-Amru Unuf. Dua orang tabi'i datang untuk umrah. Mu'tamirat atau haji. Umrah atau haji. Berniat untuk menemui sahabat Rasulullah SAW yang bisa mereka temui nanti di bumi Hijaz. Bertepatan ketika mereka sedang tawaf di Ka'bah berjumpa dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhuma. Langsung dipepet sama mereka berdua, yang satu menjelaskan tentang qadhiyah, kasus di daerahnya. Ya Aba Abdurrahman, qaumun indana yataqaffaruna al-'ilm wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa yaqulun innal amra urud. Ya Aba Abdurrahman, ada satu kaum yang muncul di tempat kami. Mereka dulu pernah menimba ilmu, membaca ilmu, membaca ayat. Dibawakan sifat-sifat mereka. Tapi mereka mengatakan al-amru unuf. Perkaranya baru. Allah Azza wa Jal baru mengetahui sesuatu setelah terjadinya. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Ini namanya mengingkari ilmunya Allah. Dalam pembahasan akidah atau kufur. Barakallahu. Begitu mendengarkan ucapan tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma langsung bereaksi, menyatakan idza laqitumuhum fa akhbiruhum. Kalau kamu berjumpa dengan mereka dan disampaikan kepada mereka bahwasanya anna bin Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni, bahwasanya Abdullah bin Umar bara' dari mereka, mereka bara' dari Ibnu Umar. Lalu dibawakan satu hadis. Satu hadis yang didengarkan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis Jibril, ikhwan. Hadis Jibril ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia yang menanyakan masalah Islam, masalah iman, masalah ihsan. Rasul mengatakan terkait dengan masalah iman, antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ibnu Umar bersumpah, sungguh demi Allah, kalaupun seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas, mereka infakkan, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga mereka beriman dengan takdir. Dengan takdir. Asyahid barakallahu fikum, kasus tadi, syubhat tadi, fitnah qadariyah tadi, selesai. Jelas gamblang penyimpangan-penyimpangannya. Jelas mauqifnya. Dengan ilmu. dengan ilmu. Satu hadis, hadis Jibril barakallahu fikum dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Satu ilmu. Wa hakadza barakallahu fikum, kisah demi kisah, peristiwa demi peristiwa, semuanya kembali kepada ilmu. Fitnah itu akan selesai, akan redam. Kitanya insyaallah akan terselamatkan bi taufiqillah wa hidayatihi wa idznihi dengan ilmu syar'i. Hadha al-wajh al-awwal. Al-wajh al-thani barakallahu fikum iyalah yang menunjukkan pentingnya ilmu ketika fitnah. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan al-Hakim dalam Mustadraknya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-barakatu ma'a kabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Al-hadith Hasan al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dihasankan oleh Syekh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Singkat, padat, tapi kaidah besar di kalangan salaf. Barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Ini dalam semua perkara. Tidak luput daripadanya terkait dengan masalah menghadapi berbagai macam fitan, menghadapi berbagai macam inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, balalat, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lainnya. Ini merupakan kaidah salaf di ayyamul fitan. Al-barakatu ma'akabirikum. Soal barakallahu fikum. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian? Ada apa dengan ulama kibar? Apa istimewanya mereka? Apa keutamaannya mereka? Apa fadilahnya mereka? Dengan apa mereka mulia? Jawabannya, dengan ilmu. Itu dikatakan ilmu syar'i yang ada pada ulama kibar tadi. Mereka menjadi ulama dikarenakan ilmunya. Talabul ilmi, rihla ilmiah, ilmu yang ujungnya nanti Allah berikan taufik kepada mereka menjadi alim, ulama kibar pada masanya masing-masing. Itu dikarenakan rusukhuhum fil ilm. Mapannya mereka, kokohnya mereka, tegarnya mereka dalam bab ilmunya. Barakallahu fikum. Dan juga khibrah pengalaman-pengalamannya barakallahu fikum. Itu semuanya dengan ilmu. Hadis ini barakallahu fikum, lafadznya khabar, barokah bersama dengan ulama kibar kalian. Tapi maknanya perintah. Diperintahkan untuk kembali kepada ulama kibar ketika fitnah melanda, keberkahan akan kita raih. Datang kepada ulama kibar itu bukan semata-mata datang. Ada alim kafir, datang. Barokah ma'a kabirikum. Datang, aman dari fitnah. Bukan semata-mata itu ya, ikhwan. Datang kepada para ulama kibar, mendapatkan barokah minallah dengan mereka, itu dengan cara mengambil ilmu dari mereka. Ilmu lagi. Itu dengan cara meminta taujihat mereka, arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka dengan ilmu yang mereka punya. Ilmu lagi. Melaporkan semua fitnah yang ada, semua masalah yang ada kepada mereka untuk mereka selesaikan dengan ilmu yang mereka miliki. Ilmu tak, ilmu lagi. Semua dengan ilmu. Barakah ma'akabirikum. Al-akabir barakallahu fikum yang kali pertama dimaukan dalam hadis ini, kabirun fis sin wa fil ilm. Tua usianya, matang, besar ilmunya. Ini yang kali pertama dimaukan dalam riwayat ini. Ini yang masyhur penafsirannya dari salafun salih. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya al-akabir ahlus sunnah. Dia bukan sebagai ahlul bidah, bukan sebagai ahlul fitan. Ahlus sunnah, walaupun dia seseorang yang usianya masih muda. Diriwayatkan dari Ibrahim Al-Harbi rahimahullah ketika menerangkan tentang hadis ini, bahwasanya yang dimaukan dengan al-akabir itu ialah para ulama sunnah, wa in kana saghira, walaupun dia masih muda usianya, tetapi dia mengambil ilmu dari para ulama kibar. Amma saghir alladhi ya'khudhu 'anil kabir, orang yang masih muda usianya tapi mengambil ilmu dari para ulama kibar, maka termasuk di dalamnya, dia bukan asaghir. Barakallahu fikum. Sehingga meliputi para ulama kibar fisin usianya, wa fil ilm ilmunya, wa huwa sunni. Meliputi pula barakallahu fikum para ulama-ulama yang lainnya, walaupun belum dimasukkan dalam kibar ulama, tapi ulama-ulama tadi mengambil ilmu mereka dari para ulama kibar, ada hubungan dengan para ulama kibar, mereka juga termasuk akabir. Barokah bersama dengan mereka, barakallahu. Naam. Khairuddin azakumullah, di antara keberkahan-keberkahan yang diraih ketika kita kembali kepada ulama kibar di ayyamul fitan ialah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang langgeng dari Allah Azza wa Jal. Dikarenakan yang namanya barokah ialah subutul khairil ilahi fi syai', langgengnya, tetapnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Dimanapun kita berada, barokah. Di tempat manapun kita tinggal, barokah. Mendapatkan kebaikan-kebaikan selalu dari Allah Azza wa Jal. Dimanapun dan kapanpun. Di antara keberkahannya adalah salama minal fitan, keselamatan dari fitnah-fitnah. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Dikarenakan rusukhum fil ilm, mapannya mereka para ulama kibar dalam masalah keilmuan, mereka memberikan faedah, rata-rata fitnah itu terjadi munculnya dari orang-orang yang belum rasikh fil ilm. Rata-rata orang terjatuh dalam fitnah adalah orang-orang yang tidak punya rusukh fil ilm, yang belum memiliki ketegasan, kemapanan dalam perkara ilmu. Al-barakah ma'akabirikum. Dengan ilmu, insyaAllah akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu. Maka ya khanatina azakumullah, sebagai penutup, di antara kaidah al-sunnati wal-jama'in dal-fitan, ialah luzumu talabil ilm. Senantiasa menetapi talabul ilm ayyam al-fitan, di masa-masa fitnah. Semakin besar, semakin dahsyat fitnahnya, semakin semangat dalam talabul ilminya. Bukan semangat kila waqal, bukan semangat isu sana, isu sini, dikatakan begini, mengatakan begitu. Tapi semakin besar fitnahnya, terutama di fitnah-fitnah akhir zaman, semakin semangat dalam talabul ilminya, semakin sibuk dengan ilmunya, semakin terkait dengan ilmu agama, ilmu majelis ilmu, halaqah ilmu, talabul ilmi, para ulama, terus terkait dengan yang ini semuanya. Al-irtibatu bil ilmi wal ulama. Maka ikhwan fillah azakumullah, kesempatan antum semuanya sekarang ini, di tempat ini, kesempatan yang begitu besar, kesempatan yang begitu manis untuk bisa menjauh dari berbagai macam fitan dan bisa terselamatkan insyaAllah bitaufiqihi wa hidayati wa idhni dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Itu ketika kita punya keikhlasan dalam niat untuk talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal dengan datangnya kita di tempat-tempat yang mulia seperti ini, dapat fadilah ilmu, fadilah talabul ilmi, fadilah majalisul ilm, dan di samping itu semua dapat keberkahan bersama dengan para ulama dan keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Fa'akhlisu niyatakum, maka ikhlaskan niat kalian ketika daurah seperti ini. Wattabi'u sunnata nabiyikum fi talabil ilm, dan ikuti sunnah nabi kalian dalam talabul ilmi, insyaAllah ta'ala akan mendapatkan pahala besar dan terselamatkan dari berbagai macam fitnah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Rabbi yasabul afiyah sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafidhakumullah.